50 languages. 21. 21. Percakapan kecil 2. Percakapan kecil 2. Dari mana asal Anda? Dari mana asal Anda? Dari Basel. Dari Basel. Basel terletak di Swiss. Basel terletak di Swiss. Bolehkah saya memperkenalkan Anda dengan Bapak Muller? Bolehkah saya memperkenalkan Anda dengan Bapak Muller? Dia orang asing. Dia orang asing. Dia berbicara beberapa bahasa. Dia berbicara beberapa bahasa. Apakah ini pertama kalinya Anda kemari? Apakah ini pertama kalinya Anda kemari? Tidak, saya pernah kemari tahun kemarin. Tidak. Saya pernah kemari tahun kemarin, tapi hanya satu minggu, tapi hanya satu minggu. Apakah Anda suka di sini? Apakah Anda suka di sini? Sangat suka. Orang-orangnya ramah, sangat suka. Orang-orangnya ramah, saya juga suka pemandangannya. Saya juga suka pemandangannya. Apa pekerjaan Anda? Apa pekerjaan Anda? Saya penerjemah. Saya penerjemah. Saya menerjemahkan buku-buku. Saya menerjemahkan buku-buku. Anda kemari sendiri saja. Anda kemari sendiri saja. Tidak. Istri, suami saya juga ada di sini. Tidak. Istri, suami saya juga ada di sini. Di sana itu kedua anak kami. Di sana itu kedua anak kami. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.